السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita dari kitab At-Tafsirul Miyasar juz yang keempat, dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-154. Mohon maaf ya, aneh hari ini nggak bisa sampai full, mungkin sampai jam 6 aja karena harus ke Jakarta mau apa namanya biasa ya ke sekolah bisa Jakarta Barat mau evaluasi. Nah, silakan dibaca panjang ya, panjang. Baca Bu Hayati. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة مولاي دي يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian dia menurunkan kepada kalian setelah bersedih hati, setelah kalian bersedih hati, ketentraman dan berupa keamanan gitu ya. Berupa keamanan yang meliputi segolongan dari antara kalian. Dalam bentuk rasa kantuk. Oh, dalam bentuk rasa kantuk dari segolongan di antara kalian, dan segolongan sungguh mencemaskan mereka diri mereka sendiri. Mereka menyangka kepada Allah tanpa hak sebagai dugaan orang jahiliyah. Mereka berkata, apakah bagi kami dari urusan sedikit pun? Katakanlah, sungguhnya urusan ini seluruhnya bagi Allah. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka sendiri apa yang mereka tidak merasa terang bagimu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kami dari urusan sesuai yang dapat, yang kita dapat, kami tidak dibunuh di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya akan nampak orang-orang yang ditetapkan atas mereka kematian sampai sampai tempat mereka dibunuh. Allah akan menguji apa yang ada di dalam dada kalian, dan agar Dia membersihkan apa yang di dalam hati-hati kalian, dan Allah Maha mengetahui terhadap isi hati kalian. Tumma harfu atfin anzala fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa, alaikum jar wa majrur mim ba'di jar wa majrur ghammi mudafun ilaih amanatan maf'ulun bi nu'asan isim nu'asan badal ya Ustaz. Badal dari mana Bu? Dari amanatan. Dari amanatan. Ini kalau kayak ini badal apa na'at ya? Bentuknya kayak kayak na'at kan? Nah. Atau ini kan apa ya? Allah menurunkan setelah kesedihan berupa rasa aman dalam bentuk rasa ngantuk ya. Mirip badal juga sih. Coba kita pastikan dulu. Ya badal betul. Nah, badal Ustaz. Yaghsha fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa ta'ifatan maf'ulun bi minkum jar wa majrur. Al-waw harfu 'atfin. Ta'ifatan ta'ifatun mubtada. Qad harfu tahqiqin. Ahammathum ahamma fi'il madhi humnya maf'ulun bi anfusu fa'il humnya mudhafun ilaih yadunnuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il billahi jar wa majrur ghaira maf'ul mutlak. Ghaira bukannya maf'ul bi dari yadunnuna. Yang maf'ul mutlak kan dia dhanna. Nah, ini maf'ul bi. Tapi ini apa menyangka itu kan mereka menyangka pada Allah selain yang hak. Oh ini namanya naibul dzaraf naibul masdar atau naibul maf'ul mutlak ya. Nah, jadi takdirnya ya dunu nabillahi dhanna ghairi al-haqqi kayak gitu. Oh. Nah, Ustaz. Berarti al-haqqinya mudhafun ilaihi ya, Ustaz ya. Nah. Dhanna isim apa nih, Ustaz? Badal ya, sebagai badal. Iya, dhanna badal dari ghairu. Ghairu haq. Nah. Al-jahiliyati mudhafun ilaihi yaquluna fil mudhari. Wawnya sebagai fa'il hal harfu istifham lana jar wa majrur minal amri jar wa majrur kul fil amr fa'ilnya anta inna harfu taukidin wa nasbin al amro isim inna kullahu kul taukid ya Ustaz yeah. Ha dan Al-ha'u domir mutasil sebagai mudhafun ilaih lillahi jarwa majrur yukhfuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il fi'anfusi jarwa majrur him mudhafun ilaih ma isim mausul sebagai maf'ulun bih la harfuna fi'in yubaduna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il laka jarwa majrur yaquluna fi'il mudhari wawu sebagai fa'il law harfu syartin kana fi'il madhi naqis lana jarwa majrur minal amri jarwa majrur syai'un isim kana ma harfu nafiin utilna fi'il madhi nanya sebagai fa'il ha huna al ha harfu tanbih isim isyarah sebagai adorof makan kul fi'il amar fa'ilnya anta law harfu syartin kuntum fi'il madhi nakis tumnya sebagai isim kana fi buyuti jar wa majrur kum mudhafun ilaihi sebagai khobar kana buyutikum sebagai khobar kana La baroza, lamnya lamukai. Lamnya lam, lamul jawab. Kamu jawab ya. Baroza fi'il madi. Allazina isim mausul. Sebagai fa'il. Kutiba fi'il madi. Mabni lil majhul. Alaihim jarwa majrur. Al-qatlu naibul fa'il. Ila madhajiyai jarwa majrur him mudhafun ilaihi waliya batali alwaw harfu atfin liya batali lamnya lam harfu lamukai lamukai ya batali fi'il mudhari sukun bila mikai bila mikai Allahu lafdul jalala sebagai fa'il ma isim mausul sebagai maf'ulun bi fi suduri jar wa majrur kum mudhafun ilaih al waw harfu atfin li yumahisa lamnya lam nukai yumahisa fi'il mudhari mansubun bi bila mukai fa'ilnya dhamir mustatir huwa ma isim mausul sebagai maf'ulun bi fi qulubi jar wa majrur humnya mudhafun ilai al waw harfu atfin Allahu lafdul jalala sebagai mubtada alimun khobar bidati jar wa majrur suduri mudhafun ilai Tsumma kana min rahmatillahi bil mu'minina al mukhlisina an alqa fi qulubihim min ba'di ma nazala biha min hammin wa ghammin itminanan wa wasiqatu ya wasiqatan matub wasiqatan fi wa'dallahi wa kana fi wa'dillahi fi wa'dillahi wa kana min asarihi nu'asun ghasya qa'ifatan minhum wa hum ahlul ikhlasi wal yaqini wa ta'ifatan ukhra ahammatu ahammahum wa ta'ifatun ukhra kali wa ta'ifatun ukhra dulu ini ghasya ya enggak ini mutada lagi wa ta'ifatun ukhra wa ta'ifatun ukhra ahammahum khalasa anfusihim khosotun. Khosotan kali ya? Khosotan. Wa do'ufat azimatuhum wa syughilu bi anfusihim wa asa'u donna bi rabbihim wa bidinihi wa binabiyihi wa dannu anna allaha la yutimu amra rasulihi wa anna al-islama lan taquma lahu qa'imatan walidzalika qa'imatun walidzalika tarahum nadimina ala khurujihim yaqulu ba'duhum li ba'di hal kana lana min ikhtiyari fil khuruji lil qitali qul lahum ayyuhar rasulu innal amra kullahu lillahi fa huwa alladhi qaddara khurujakum وَمَا حَدَثَ لَكُمْ وَهُمْ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُظْهِرُونَهُ لَكَ مِنَ الْحَسْرَةِ عَلَى خُرُوجِهِمْ لِلْقِتَالِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا أَدْنَى اخْتِيَارِ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَهُمْ إِنَّ الْأَجَلَ بِيَدِ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَقَدَّرَ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَمُوتُونَ tamutunna la kharaja alladhina kataballahu alaihimul mauta ilal haythu yuqtaluna wa ma ja'alallahu dhalika illa liyakhtabira ma fi sudurikum minash shakki wan nifaqi waliyamizal khabitha waliyumayizal khabitha وليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال والله Alimun bima fi suduri khalqihi la yakhfa alaihi syai'un min umurihim. Nah, Masya Allah. Kemudian dengan rahmat Allah kepada kaum mukminin yang ikhlas, Allah menurunkan ke dalam hati mereka ketenangan dan kepercayaan terhadap janji Allah dan setelah akibat dari kecemasan, kesedihan yang menimpa mereka dan mereka orang-orang yang ikhlas dan yakin dan segolongan lain yang terpenting yang paling penting mereka menyelamatkan diri mereka sendiri dan tekad mereka melemah dan sibuk dengan kesalahan diri mereka sendiri dan berburuk sangka terhadap Tuhan mereka, agama mereka dan nabinya. Dan mereka berprasangka sesungguhnya Allah tidak menyempurnakan urusan rasulnya dan sesungguhnya Islam tidak akan memiliki kekuatan untuk tegak berdiri. Oleh karenanya kamu bisa melihat mereka itu menyesal karena keluar darinya. Mereka berkata kepada sebagian yang lain, apakah ada pilihan bagi kami untuk tidak ikut keluar untuk berperang? Katakanlah olehmu, wahai Rasul, sungguhnya urusan itu semua tergantung Allah, dialah yang menetapkan keluarnya kalian dan apa yang terjadi pada kalian. Wahum yukfuna. Dan mereka menyembunyikan diri mereka, tidak menampakkan kepadamu dari keinginan atas keluarnya mereka dari peperangan. Mereka berkata, sekiranya kami memiliki hak pilih, niscaya kami tidak terbunuh. Katakanlah kepada mereka, sungguhnya ajal itu di tangan ajal, Allah. Ajal, ajal, ajal berada di tangan Allah. Sekiranya kalian berada di rumah-rumah kalian, di rumah-rumah kalian, dan Allah menakdirkan kalian mati, keluarnya orang-orang yang telah Allah tulis takdir atas kematian mereka menuju ke tempat mereka terbunuh. Dan tidaklah Allah menjadikan kejadian tersebut kecuali untuk menguji apa yang di hati kalian, yang ada di hati kalian, yang ragu dan kemunafikan, dan untuk menyisihkan hal-hal yang buruk dari yang baik. Dan jelas urusan orang-orang mukmin dari orang-orang munafik di hadapan manusia dalam ucapan dan perbuatan. Dan Allah Maha mengetahui yang ada dalam hati makhluk-makhluknya. Tidak tersembunyi baginya apapun dalam urusan mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian Allah turunkan setelah kesedihan amanatan, rasa aman. rasa aman dalam bentuk nu'asan, rasa kantuk yang syafa'ifatan minkum, yang menimpa sekelompok dari mereka. Ayat ini masih bicara tentang perang Uhud ya. Jadi setelah mereka mengalami kekalahan dan mereka bersedih, lalu Allah turunkan rasa aman di dalam dada orang-orang beriman. Berupa apa? Berupa rasa kantuk. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum ya. Dan sekelompok mereka ya dari para sahabat ada yang mementingkan diri mereka sendiri. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka ya berprasangka terhadap Allah sesuatu yang tidak benar, yang itu merupakan ya persangkaan orang jahiliyah. Apa persangkaannya? Yaquluna hal lana minal amri min syai. Mereka berkata, apakah kita bisa melakukan ya sesuatu sedikit pun tentang perkara ini? Maksudnya, adakah yang bisa kita lakukan terhadap perkara ini? Adakah yang bisa kita lakukan ya terkait kekalahan kita di perang Uhud ini? Maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk berkata kepada para sahabat, kul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sesungguhnya urusan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan ya siapa yang syahid dan siapa yang tetap hidup, siapa yang menang, siapa yang kalah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang muslim harusnya menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Jadi sebagian sahabat ada yang menyembunyikan sesuatu yang tidak ditampakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, mereka ya orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri ini, lau kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Kalau sekiranya kita bisa ya mengendalikan urusan ini, kita bisa buat sesuatu atas urusan ini, ma kutilna hahuna, kita tidak akan terbunuh di sini. Nah, ini kata sebagian sahabat. Maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk berkata kepada mereka, kul, ya katakanlah Rasulullah kepada mereka, lau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Kalaupun sekiranya kalian ada di rumah kalian, ya maka orang-orang yang Allah catat ya akan terbunuh dalam peperangan, mereka akan berangkat menuju ya tempat kematian mereka. Artinya apa? Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, maka itu pasti akan terjadi. Ya karena yang namanya kehidupan dan kematian semuanya sudah tercatat jalan Allah Subhanahu wa taala dalam ya Lauh Mahfudz ya. Semuanya sudah dicatat. Jadi nggak ada istilahnya itu manusia bisa mengelak dari kematiannya. Kalau memang sudah takdirnya ia akan terbunuh dalam perang Uhud, maka dia pasti akan berangkat dari rumahnya menuju perang Uhud. Ya, karena takdir itu pasti terjadi. Kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa mengakhirkannya dan tidak ada yang bisa mengedepankannya. Apa tujuan dari ya kekalahan atau hikmah yang bisa kita ambil dari kekalahan dalam perang Uhud? Kata Allah Subhanahu wa taala, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi kulubikum. Jadi agar Allah menguji ya tentang apa yang ada dalam dada kalian berupa keraguan dan juga kemunafikan, waliyumahhisa ma fi kulubikum, dan Allah menampakkan apa yang ada dalam hati kalian. Wallahu alimum bidzati sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Keyakinan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ya. Dan ketika ada ayat yang mengatakan ya agar Allah ya menguji, agar Allah mengetahui, maka maksudnya itu dari sisi manusianya. Adapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu apa yang ada dalam dada manusia. Allah tahu sebelum terjadi. Ya, Allah tahu setelah terjadi, dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Sehingga ya, kalau ada ayat mengatakan agar Allah mengetahui, maka maksudnya mengetahui dari sisi manusia. Ya. Seperti misalnya, Allah tahu siapa aja yang akan membelot dalam perang Uhud. Siapa saja orang munafik. Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada permusuhan kepada Islam. Allah Maha tahu. Ya. Hanya dari sisi manusia, itu baru ada, baru diketahui oleh manusia yang lain. Setelah itu terjadi. Seperti ketika 300 orang membelot pada perang Uhud, baru ya para sahabat mengetahui siapa-siapa saja orang yang tergabung dalam kelompok orang munafik. Ya. Namun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu siapa orang munafik, karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada manusia. Ini keyakinan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Baik, mohon maaf ya, ini satu ayat tapi panjang banget dan sudah jam 6. Kebetulan ini harus ke Jakarta, jadi ya, nih, mohon izin sampai di sini dulu. Kita lihat kalau ada pertanyaannya. Ini Bu Kurniati tadi bertanya, amanatan bukan hal ya? Muasannya yang badal. Baik, kita lihat ya. Kan ayatnya, summa anzal alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Nu'asan. Ya. Kemudian Allah menurunkan kepada kalian setelah kesedihan, amanatannya maf'ul lebih jelas ya, karena anzalnya kan butuh kepada maf'ul ya. Kemudian Allah menurunkan kepada kalian setelah kesedihan, apa yang Allah turunkan? Amanatan, rasa aman. Jadi jelas kalau amanatan ini adalah sebagai maf'ul bih. Karena kan diantara syarat hal adalah kan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Dan hal itu tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalimat. Artinya kalau dia fi'il mutadi, hal itu baru ada setelah ada maf'ul bihnya. Di sini kan anzala maf'ul bihnya amanatan. Artinya kalau mau ada hal ya setelah amanatan. Jadi amanatan ini jelas sebagai maf'ul bih. Sementara nu'asan, ini badal ya. Karena ini kan kalau dari sisi harokat kayak na'at gitu ya. Ya enggak? Kan sama-sama nakiro, sama-sama mansub. Seakan-akan ini na'at gitu ya. Tapi artiin aja. Kalau diartiin ini enggak cocok. Karena kalau kita artikan sebagai na'at, ini kan artinya gimana? Kemudian Allah menurunkan kepada kalian setelah adanya kesedihan, rasa aman yang ngantuk. Nah ini kan enggak nyambung artinya kalau kita artikannya sebagai na'atnya. Karena kan kalau na'at artinya kayak gitu. Rasa aman yang ngantuk. Enggak paham kita. Tapi kalau artinya sebagai badal, paham kita. Rasa aman berupa rasa kantuk. Berupa rasa kantuk ini adalah badal ya. Jadi makanya kalau kita belajar nahwu itu kita harus paham konsep dari setiap i'rab yang ada. Misalnya na'at itu apa sih? Dia fungsinya dalam kalimat apa sih? Badal itu fungsinya dalam kalimat apa sih? Dengan cara seperti itu kita akan tahu ya beberapa isim yang mirip-mirip seperti na'at, kemudian hal, mubtada khobar itu kan agak mirip-mirip gitu ya. Maka bisa kita lihat nih. Ya kalau kita artiin sebagai na'at enggak akan cocok. Rasa keamanan yang ngantuk ini kan enggak nyambung artinya. Tapi kalau diartikan sebagai badal, kalau badal kan artinya berupa gitu ya. Rasa aman berupa rasa kantuk yak syaita ipa yang menimpa sekelompok dari kalian. Jadi jelas bahwa amanatan adalah maf'ul bihnya, kemudian nu'asan adalah badalnya. Tapi sampai sini ya, mohon maaf enggak bisa lama-lama. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.